بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى محمد، أما بعد. إخواني في الدين أعزكم الله، kita lanjutkan. Jadi yang terakhir kita bahas tentang makna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diingat. Jadi kalau disebutkan makna Muhammad Rasulullah, bukan seperti yang difahami oleh kebanyakan kaum muslimin, yaitu menyanjung Nabi Muhammad. Jadi kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, berarti kita sanjung, kita rayakan, kita segala macam. Itu yang dipahami oleh kaum muslimin. Nah, sekarang yang benar makna Muhammad bagaimana? Ini syahadatnya. Ta'atuhu fima amar, wa tasdiquhu fima akhbar, واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع. Itu yang benar. Jadi kalau sekedar disanjung, disebut-sebut namanya tapi tidak ditaati, ya percuma. Yang penting ditaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita lanjutkan tentang dalil salat, zakat, siam dan haji. Karena kita bahas tentang rukun Islam ini yang sudah selesai tentang makna syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan dalil-dalilnya. Sekarang dalil tentang salat, zakat dan tafsir tauhid. Wa dalilus salati waz zakati wa tafsirut tauhid. Qauluhu ta'ala wa ma umiru إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصلاة والزكاة dan dalil salat dan zakat dan tafsir dari tauhid yaitu firman Allah Ta'ala وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء. Dan tidaklah mereka diperintahkan, وَمَا أُمِرُوا, dan tidaklah mereka diperintahkan, إِلَّا, melainkan, لِيَعْبُدُ اللَّهَ, untuk beribadah kepada Allah, مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, dengan ikhlas semata-mata karena agamanya. Hunafa, dengan lurus. Hunafa artinya hanif, dengan lurus. Wa yuqimu shalah, dan mereka mendirikan salat. Wa yu'tu zakata, dan mengeluarkan zakat. Yu'tu zakah, mengeluarkan zakat artinya memberikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, yang demikian itu adalah agama yang lurus. Dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. Tentang dalil salat, dalam Al-Quran banyak. Dalil salat itu ratusan ayat. Salat, zakat, wa aqimus shalah, wa atuz zakah, banyak sekali. Ya, dalilnya cukup. Yang dibawakan oleh mu'allif di sini, penulis kitab Usul Salasah, di samping dalil salat dan zakat, dibawakan juga tafsir dari tauhid. Mereka tidak diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Ini tauhid. Artinya beribadah kepada Allah dengan ikhlas, yang dimaksud dengan ikhlas yaitu tidak berbuat syirik. Ini perhatikan. Ikhlas itu yang pertama maknanya bersih daripada syirik, yang kedua bersih dari riya. Bersih dari syirik seperti Allah berfirman dalam Al-Qur'an, man kana yarju liqa'a rabbi faly'amal 'amalan shaliha wa la yushrik bi 'ibadati rabbih ahada. Jadi barang siapa yang mengharapkan bertemu dengan Allah, beramal saleh dan tidak boleh berbuat syirik, artinya dengan ikhlas. Tidak seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berkata la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhala jannah, dengan ikhlas dia akan masuk surga. Dia mengerjakan karena Allah dan tidak berbuat syirik. Kalau mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia berbuat syirik, ya tidak akan masuk surga. Itu yang harus dipahami. Jadi orang enggak bisa mengatakan sembarangan memang masalah ikhlas. Saya ikhlas. Tapi syirik, bukan ikhlas namanya, syirik. Seperti orang beribadah di kubur, saya ikhlas. Atau saya menyembelih, bernazar, menyembelih di kubur, saya ikhlas. Bukan ikhlas, syirik. Jadi jangan, bukan soal perkataan manusia, tapi bagaimana syariat menentukan tentang makna ikhlas itu, dan bagaimana tentang yang lainnya masalah akidah. Jadi diperintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Tidak boleh bercampur dengan syirikan. Dengan lurus dan mendirikan salat, mengeluarkan zakat. Yang demikian agama yang lurus. Jadi agama Islam ini agama yang lurus. Semua agama yang ada semuanya sudah tidak lurus, sudah menyimpang. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam ayat ketika menafsirkan satu ayat, Nabi menjelaskan harus ikut agama yang lurus ini, tidak boleh ikut yang lainnya. Dan juga tidak boleh ikut jalan-jalan yang lain. Dalam surah apa? Dalam surah apa ini yang sering daurah ini? Insyaallah sudah hafal ayatnya. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 153, Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih dzalikum waffaqum bihi la'allakum tattaqun. Dalam surah Al-An'am surah 6 ayat 153, 153 Allah berfirman, dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalanku yang lurus ini, dan jangan kamu ikuti jalan yang lain. Agama Islamnya agama yang lurus, tegak, qayyimah. Jangan kamu itu bilang, misalnya jalan-jalan itu akan memecah belahkan kamu, mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Demikianlah Allah wasiatkan kepada kamu, agar kamu bertakwa. Itu nasihat Allah, atau wahyu Allah, yang Allah wasiatkan kepada semua kaum muslimin. Ketika menafsirkan ayat itu, Nabi menggariskan garis. Kemudian Nabi menggaris yang kecil-kecil. Jadi Nabi menggaris satu garis yang menunjukkan jalan Islam ini jalan yang lurus. Jadi jalan lurus. Nah, di sini ada jalan-jalan. Nah, jangan ikuti jalan ini. Nabi sudah garis jalan lurus, jangan kamu ikuti jalan ini. Misalnya jalan-jalan ini akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Ya, agama-agama yang lain, pemahaman, pemikiran, firqah-firqah yang ada, Nabi sudah ingatkan dengan ayat ini. Ya, sejak awal Nabi sudah ingatkan kaum muslimin. Jadi agama ini agama yang lurus. Dinul qayyimah. Itu tentang makna atau tafsir daripada tauhid dan juga dari salat dan zakat. Jadi agama yang lurus itu agama Islam saja. Semua yang lain selain Islam tidak lurus. Kita lanjutkan. Wa dalilus siyam, dalil tentang puasa. Wa dalil siyam qawluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Jadi, wahai orang beriman, ayat ini sudah antum hafal. Wahai orang beriman, diwajibkan, kutiba, artinya ditulis, maksudnya furidha, diwajibkan. Kutiba, artinya furidha. Furidha, diwajibkan. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ayat ini turun pada tahun kedua Hijriah. Saya sudah jelaskan pada pekan yang lalu bahwa puasa yang wajib yang awal itu yaitu puasa Muharram, puasa Asyura. Jadi pada waktu Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, Nabi melihat orang-orang Yahudi berpuasa. Ditanya, kamu berpuasa untuk apa? Atau dalam rangka apa? Kami berpuasa karena menghormati Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kerjaan Fir'aun. Kata Nabi, aku yang lebih berhak. Kemudian Nabi menyuruh para sahabat untuk berpuasa. Dan Nabi juga menyuruh anak-anak berpuasa. Jadi anak kecil dimasukkan ke masjid, dikasih mainan. Supaya lupa makan. Itu yang pertama kali. Dikeraskan oleh Nabi untuk berpuasa. Bahkan yang makan pagi hari disuruh stop puasa. Itu puasa Asyura, tanggal 10 Muharram. Dikit lagi nih, 10 Muharram ini. Kemudian, pada tahun kedua Hijriah, setelah turunnya ayat ini, ayat 183 ini, dihapuskan. Tidak wajib lagi puasa Asyura itu. Jadi sunnah mu'akkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Dan fadilahnya sudah saya sampaikan juga di hadis yang ada di blog Maram itu. Pada pekan yang lalu. Di fadilah atau keutamaan puasa pada 10 Muharram itu menghapuskan dosa setahun yang lalu. Itu fadilahnya. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itu fadilah dari puasa 10 Muharram. Tentang puasa Ramadan ini, kita kembali kepada dalil ini. Puasa Ramadan hukumnya wajib. Dan tidak ada seorang pun yang diberikan uzur. Kecuali yang uzur syar'i. Seperti yang sakit. Atau perempuan yang haid. Dia tidak puasa. Atau anak-anak. Dia tidak puasa. Atau orang gila. Makanya kalau ada orang yang sehat. Di tengah jalan waktu Ramadan itu berbuka. Tinggal kita pilih. Dia laki atau perempuan. Kalau laki gak mungkin haid. Kalau yang anak-anak dia sudah dewasa. Sudah ada kumis, ada jenggot. Berarti tinggal kita pilih. Ima dia sakit atau dia orang gila. Tinggal kita pilih. Sebab yang berbuka pada bulan Ramadan itu. Yang ada udzur syar'i. Ima dia orang gila. Ima dia anak kecil. Ima dia perempuan yang haid. Ima dia orang yang sakit, yang tidak mungkin berpuasa. Atau musafir, ini pun tidak sembarangan dikasih batasan oleh para ulama tentang masalah ini. Jadi kalau yang ada yang kita lihat, di tengah jalan berbuka, ya tinggal kita pilih. Kalau dia muslim, ya tinggal, ya muslim, lihat dewasa, bukan anak-anak, berarti tidak ada uzur dia. Juga tidak haid, juga tidak sakit, sehat, bisa kerja kok. Pilihan kita terakhir jatuh kepada orang gila. Ya. Ini perlu diingatkan. Karena banyak orang-orang yang berlinahnya sahur, di kantor buka. Tempat kerja buka. Yang di tempat kuliah buka. Padahal, kewajiban ini bukan ringan. Orang yang tidak melaksanakan puasa, azabnya berat. Nabi SAW pada waktu mi'raj diperlihatkan oleh Allah, tentang beberapa orang yang digantung di neraka. Kakinya digantung, kepalanya di bawah, kemudian keluar darah dan nanah. Nabi bertanya kepada malaikat, siapa mereka itu? Kata malaikat, innahum yuftiruna qabla tahillatus siyamihim. Mereka, orang-orang yang buka puasa, belum waktunya buka, dia sudah buka puasa. Dan tidak ada udzur syar'i. Orang yang demikian itu akan diajar. Orang yang sakit saja tetap harus mengganti. Orang yang sakit atau orang yang haid tetap wajib mengganti di hari yang lain. Sedangkan dia berbuka di tengah hari puasa. Dan ini hukumannya berat. Dengan siksaan. Hadis itu sahih. Bagaimana dijelaskan dalam kitab Tamamul Minnah di Takhrij Fiqh Sunnah. Jadi hadis ini sahih. Tentang ancaman. Adapun riwayat yang mengatakan barang siapa yang berbuka di bulan Ramadan sehari saja tidak bisa diganti seumur hidup. Hadis itu dhaif. Jadi kita pakai hadis ini yang sahih. Hadis yang mengatakan bahwa orang yang berbuka puasa di bulan Ramadan tidak bisa diganti seumur hidup. Hadis itu dhaif. Karena tetap dia wajib qadha. Dia berdosa dan dia wajib qadha dan dia bertaubat kepada Allah. Namanya kita melihat orang yang demikian. Kita ingatkan. Kemudian dia menyesal. Dia harus mengganti. Karena dia buka dengan sengaja dia harus mengganti. Tapi hari lain tetap harus mengganti. Dan bertaubat kepada Allah dengan taubat yang masuk, tabat yang ikhlas karena Allah, tabat yang benar. ini wajib dan wajib kita ingatkan tentang wajibnya puasa. Ini sudah sering disampaikan dalam Ramadan. Kemudian yang terakhir dalil haji. Wa dalil haji qauluhu ta'ala wa lillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan surah Al-Imran ayat 97 Allah berfirman, walillahi, dan bagi Allah. Arti karena Allah, dan karena Allah atas manusia itu wajib mengerjakan haji bagi siapa yang mampu menuju ke sana. Dan karena Allah wajib atas manusia mengerjakan ibadah haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu menuju ke sana. Dan barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya Allah itu maha kaya dari sekalian alam. Dan barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya Allah itu maha kaya. Ghani artinya kaya dari sekalian alam. Di dalam ayat ini dijadikan dalil oleh jumhur ulama. Jumhur itu banyaknya ulama. Jumhur artinya banyaknya ulama. Jadi kendali oleh jumhur ulama, oleh banyaknya ulama, bahwa ayat ini yang menunjukkan tentang wajibnya haji. Ada berapa ayat dalam Al-Quran? Seperti wa'atimul hajja wal umrah kadillah. Ada sebagian ulama berpendapat ayat ini yang menunjukkan tentang wajibnya haji dan surah Al-Baqarah. Ada lagi yang mengatakan ayat yang tercantum dalam surah Al-Hajji, wa'adzin الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. Itu di antara ulama. Tapi yang jumhur ulama berpendapat ayat ini yang menunjukkan tentang wajibnya haji. Jadi atas manusia, ya, karena Allah atas manusia itu wajib mengerjakan ibadah haji. Hukumnya wajib, dalilnya jelas, dan hukumnya wajib, nggak bisa ditawar-tawar. Dan ini termasuk rukun Islam. Haji ini termasuk rukun Islam yang harus dikerjakan. Tentang masalah manistata'a ilaihi sabila, itu dijelaskan oleh para ulama, yaitu tentang adanya al-qudrah binafsihi ala zihad wa wujudu zat warrahilah. Yang dikatakan istita'ah, artinya di sini dikaitkan manistata'ah, kewajiban yang dikaitkan dengan istita'ah. Wajib, tapi dikaitkan dengan istita'ah, artinya diwajibkan dengan kemampuan. Di antara kewajiban-kewajiban dalam syariat ini yang dikaitkan dengan kemampuan yaitu haji. Juga nanti ada lagi kewajiban yang dikaitkan tentang masalah kemampuan, seperti adanya khilafah. Itu dikaitkan dengan kemampuan kaum muslimin, kewajiban itu. Seperti haji juga dikaitkan dengan dikaitkan dengan kemampuan. Jadi kalau seandainya dia mampu untuk pergi ke sana dan ada zat, ada bekal, dan dia mampu, sehat untuk menuju ke sana, maka bagi orang itu wajib untuk haji. Jadi tidak ada alasan bagi orang untuk tidak mengikuti ibadah haji. Ini sering saya sampaikan. Banyak orang-orang yang sudah mampu haji ditunda. Saya sering katakan, punya tanah itu enggak wajib. Punya mobil enggak wajib. Kalau haji wajib. Haji wajib. Antum kerja bisa naik kendaraan umum. Kerja bisa naik kendaraan umum. Tapi dengan dia punya apa? Dengan dia beralasan, wah saya enggak bisa nih kalau enggak pakai mobil. Karena mobil itu bisa dikecilkan. Tadinya harga 30, itu bisa yang mulai 15 juta berangkat haji. Jangan ditunda-tunda. Kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata Nabi, man arada al-hajja falyu'ajjil fa innahu la yadri ma ya'ridu lahu. Hadis ini derajatnya hasan. Barang siapa yang ingin pergi haji, segera, jangan ditunda, karena dia tidak tahu halangan yang akan menghalangi dia. Bisa jadi dia sakit, atau keluarganya sakit, atau ditimpa musibah, atau yang lain. Cepat, jangan ditunda-tunda. Ini bukan umat Islam ini jangan menunda masalah-masalah seperti ini. Juga kejadian seperti kemarin banyak yang waiting list karena banyak yang menunda. Uangnya sudah ada ditunda. Memang bentuknya cicilan. Bentuknya cicilan. Untuk yang lain tidak dicicil, tapi untuk haji ya nyicilullah. Mumpung ada kesempatan nyicil. Akhirnya kena korban. Korbannya waiting list. Ya diantara itu juga sebagai akibat dari dia menunda-nunda. Jadi satu pihak memang disalahkan. Dari pihak pemerintah disalahkan. Tapi juga kita melihat kepada pribadi-pribadi orang yang menunda-nunda, ada sebagian memang sudah mampu ditunda lagi. Akhirnya dikenakan musibah oleh Allah. Nggak bisa berangkat. Wallah alam tahun depan lagi. Yang bisa berangkat tahun kemarin, sekarang mau berangkat. Karena dia menunda, tidak berangkat. Tahun depan belum tentu lagi. Kalau sakit, wallah alam meninggal nanti. Ini jangan nunda-nunda. Makanya, di dalam ayat ini, hukumannya Allah kasih berat. Apa hukumannya? Kafir. Tapi ingat, tentang ketentuan ini tidak boleh orang sembarangan dalam masalah mengkafirkan. Di ayat ini, wa man kafara, barang siapa yang kufur, Allah itu maha kaya dari sekian alam. Yang perlu kita ingat, tentang kekafiran ini tidak boleh kita kafirkan. Karena penjelasannya kepada mufassirin, tidak ada seorang mufassir mengatakan bahwa orang yang sudah haji itu kafir. Cuma ada isyarat dari sahabat. Dari isyarat dari Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, orang yang sanggup pergi haji, tidak haji, maka matinya seperti Yahudi atau Nasrani. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini dan Tafsir Ibnu Katsir. Dibawakan riwayat Umar, orang yang tidak haji, padahal dia mampu, ditunda-tunda, maka dia matinya seperti Yahudi atau Nasrani. Jadi berat masalah seperti ini. Kadang-kadang orang beralasan, sudah wajib suaminya, istri saya minta. Ya kalau uangnya belum sanggup untuk dua orang, ya pergi dulu satu-satu. Ini sering dipakai alasan. Atau alasan yang lain-lain, masalah banyak. Urusan banyak atau belum siap atau segala macam. Ini ditunda-tunda justru akan menjadi bahaya. Jadi kewajiban haji itu segera. Dan kewajibannya hanya sekali. Maratan wahidah. Satu kali seumur hidup haji itu. Tidak dua kali, tidak tiga kali. Seumur hidup cuma sekali. Yang dikatakan hajjatul islam. Haji islam itu cuma sekali. Dan Nabi sendiri mengerjakan haji cuma sekali. Nabi Muhammad SAW cuma sekali mengerjakan haji. Umrahnya empat kali, hajinya sekali. Nabi Muhammad SAW. Kemudian tentang masalah kafir ini saya bahas sedikit lagi. Karena ada juga orang yang amat keras menghukumkan dengan dasar zahirnya ayat kafir. Dalam Islam tidak bisa begitu. Karena penjelasan sahabat tidak ada dari masalah rukun-rukun Islam yang dianggap pelakunya itu kalau meninggalkan kafir kecuali sholat. Ya sahabat menganggap orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Hakim. Kata Abdullah bin Syakik. Abdullah bin Syakik ini seorang tabi. Kata beliau, kana ashabu Rasulullah SAW la yarawna syai'an min al-a'mali tarku kufrun ghairu shalah. Adalah para sahabat Nabi SAW, para sahabat Rasulullah, tidak melihat sesuatu dari amal-amal yang kalau ditinggalkan itu hukumnya kufur kecuali salat. Jadi kata para Abdullah bin Syakik, seorang tabi'i, adalah para sahabat Rasulullah, tidak menganggap sesuatu dari amalan-amalan yang kalau ditinggalkan pelakunya itu kufur, melainkan hanya salat. Di salat itu orang yang meninggalkan salat itu kufur. Itu menurut penjelasan para sahabat dan tabi'in demikian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Ya sekarang tentang haji bagaimana? Ya tidak bisa kita kafirkan. Tidak bisa kita kafirkan. Cuma kita bawakan ayat itu dan kita anjurkan. Jadi setiap mukmin dan mukminah, setiap mubalik menganjurkan orang untuk berangkat haji. Yang sudah haji juga begitu, anjurkan kepada orang-orang yang belum haji agar mereka berangkat haji. Ibadah. Ini wajib dilaksanakan dan sekali seumur hidup. Tidak boleh ditunda-tunda. Ya, untuk itu kita cukupkan dulu tentang martabat yang kedua tentang iman dan martabat kedua tentang ihsan. InsyaAllah kita bicarakan pada pekan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.